memandang. Aku namakan di kau cuita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Dalam jantung kalbu, aku terpikat masuk perangkap. Apa daya asmara sudah melekat. Cuita malam, siapakah gerangan kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa.